إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم أشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار بعد. Pada kesempatan ini, sebagaimana yang telah saya sampaikan pada pertemuan sebelumnya, saya akan bacakan apa yang diterangkan oleh Imam Muhammad ibn Shalih Al-Utsaimin rahimahullah pada fatwa dan rasail beliau terkait dengan al-jahru bizikr ba'da shalah, terkait dengan mengeraskan suara ketika berzikir setelah salat. Beliau ditanya tentang yakni hukmul jahri bizikri ba'da shalawatil maktubah wa suratuhu. Ditanya tentang hukum mengeraskan suara ketika zikir setelah salat wajib dan bagaimana bentuknya atau tata caranya. Soal jawab, kata beliau, ada pun jawabannya terkait dengan pertanyaan ini. Anna al-jahra bi dzikri ba'da shalawatil maktubati sunnatun. Berzikir dengan mengeraskan suara setelah salat yang wajib, yakni salat lima waktu, ini adalah sunnah. Dalla 'alaiha ma rawahu al-Bukhari min hadits Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma. Menunjukkan kepada sunnahnya ini apa yang diriwayatkan oleh al-Imam al-Bukhari dalam sahihnya dari sahabat Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma, bahkan hadis ini muttafaqun alaih, anna raf'a shawti bidzikri hina yang sarifu an-nasu min al-maktubati kana ala ahli nabi sallallahu alaihi wasallam. Bahasanya, mengeraskan suara dengan zikir ketika selesainya manusia dari salat wajib, ini adalah sesuatu yang dikenal di masa Nabi sallallahu alaihi wasallam. Qala, kata Ibn Abbas, wa kuntu a'lamu idza sarafu bidzalik idza sami'tuhu. Dan aku mengetahui, yakni tatkala manusia selesai dari salatnya bidzalika, dengan zikir itu, idza sami'tuhu, tatkala aku mendengarnya, ketika aku mendengarnya. Kemudian kata beliau, warawahu al-imamu Ahmad wa Abu Dawud, dan hadis ini juga diriwayatkan Imam Ahmad dan Abu Dawud, ya, selain Imam Bukhari dan Muslim. Wa hadzal hadithu min ahadithil umdah, dan hadis-hadis ini dan hadis ini termasuk di antara hadis-hadis dalam kitab Al-Umdah. Kitab yang kita pelajari, kitab Al-Umdah telah. Wa fi sahihain, dan dalam as-sahihain min hadis al-Mughirah bin Syu'bah Di dalam Sahih Bukhari dan Muslim dari hadis Al-Mughirah ibn Syu'bah radhiyallahu an, qala sami'tu an-nabiyya sallallahu alaihi wasallam yaqulu idza qala as-salata la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Kata Al-Mughirah ibn Syu'bah, aku mendengar Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika beliau selesai dari salatnya beliau berucap, la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Al-hadith, yani iqra ila akhir al-hadith. Nah, di sini kata Al-Mughirah, aku mendengar Nabi sallallahu alaihi wasallam jika selesai dari salatnya mengucapkan la ilaha illallah wahdahu la syarika lah hingga akhir dari ucapan beliau. Nah, ini pendalilan dari dua hadis ini, hadis Ibn Abbas, demikian pula hadis Al-Mughirah. Kata Alim bin Utsaimin, "Wa la yusma'u al-qawlu illa idza jahara bihi al-qa'il." Tidaklah suatu ucapan didengar kecuali jika orang yang mengucapkannya menjaharkannya, mengeraskan suaranya. Baik. Ya, sebagaimana pada bacaan amin oleh imam. Kita mendapati ya, tentang sunnah perkara ini ya, di negeri kita banyak di antara para imam masjid yang ya, tidak memahami ataupun tidak mengamalkannya. Ya, padahal Nabi sallallahu alaihi wasallam menyatakan, "Idza ammana al-imam fa amminu." فَإِنَّهُمْ مَنْ وَافَقَ تَأْمِينُهُ تَأْمِينَ الْمَلَائِكَةِ غُفِرَ لَهُ مَا تَقَدَّمَ مِنْ ذَنْبِهِ إِذَا أَمَّنَ الْإِمَامُ. Apabila imam mengucapkan amin, فَأَمِّنُوا, maka hendaklah kalian wahai para makmum ya mengucapkan amin. Nah, sekarang bagaimana wahai makmum ya bisa mengikuti ya takminnya, bacaan aminnya imam kalau imam tidak mengeraskannya? Ya, kalau imam tidak mengeraskannya bagaimana mungkin makmum bisa mengikutinya? Sementara ya Rasul menyatakan, idza ammana al-imam fa aminu. Jadi bacaan amin ini berlaku bagi imam maupun makmum. Kapan makmum ya mengucapkan aminnya, mengikuti imamnya. Ini yani ketika imam mulai ya mulai bersuara dengan aminnya, maka makmum segera mengikutinya ya, tidak menunggu selesainya amin dari imam, tetapi segera mengikuti ketika imam mulai mengucapkan amin. Nah, tidak mungkin sekali lagi makmum bisa mengikuti ketika imam tidak mengeraskannya. Dan demikian juga terkait dengan permasalahan ini, bahwa para sahabat tidak mungkin mendengar Rasulullah SAW mengucapkan la ilaha illallah wahdahu la syarika lah dan zikir yang lainnya ketika beliau tidak mengeraskannya. Ini tidak mungkin. Selanjutnya kata Al-Imam Ibn Uzaimin rahimahullah, وقد اختار الجهر بذلك شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله وجماعة من السلف والخلف. Dan telah memilih menjaharkan dengan zikir setelah salat ini Syekh Islam Ibn Taimiyah dan sejumlah ulama dari kalangan yang terdahulu maupun ulama yang belakangan. Li hadisai Ibn Abbas wal Mughirah radhiyallahu ta'ala anhu. Berdasarkan dua hadis yang sudah kita lewati tadi, hadis Ibn Abbas dan hadis Al-Mughirah, semoga Allah subhanahu wa ta'ala meridai mereka. Wal jahru 'amun fi kulli dhikrin mashru'in ba'da shalah. Sawa'un kana tahlilan aw tasbihan aw takbiran aw tahmidan. Dan menjaharkan atau mengeraskan zikir setelah salat ini mencakup semua zikir yang disyariatkan untuk dibaca setelah salat. Ya, jadi meliputi seluruh zikir yang masyru' yang disyariatkan dibaca setelah salat. Ini zikir yang muqayyad. Sama saja dalam hal ini bacaan la ilaha illallah. Ya, ataupun ucapan subhanallah. Ya, tasbih ataupun takbir, ucapan Allahu Akbar. Ataupun tahmid, ucapan alhamdulillah. Li umumi hadis Ibn Abbas radhiyallahu taala anhuma, berdasarkan keumuman hadis Ibn Abbas radhiyallahu taala anhu. Wa kuntu a'lamu idan sarafu bidzalika idza sami'tuhu. Jadi tidak lafaz-lafaz khusus saja, tetapi seluruh apa yang disyariatkan dibaca setelah salat atau setelah salat yang wajib ini. Walam yarid anin nabi sallallahu alaihi wasallam at-tafriqu baina at-tahlil wa ghairihi. Dan tidak datang dari Nabi sallallahu alaihi wasallam at-tafriq, yakni perbedaan atau pembeda perlakuan dalam hal pengucapan tahlil dan selainnya. Yani yang sebagian dikeraskan, yang sebagian dihaluskan, tidak demikian. Bal jaa fi hadis Ibn Abbas annahum ya'rifuna inqidha' salati Nabi sallallahu alaihi wasallam bit takbir. Bahkan telah datang dalam hadis Ibn Abbas bahwasanya mereka mengetahui, ini para sahabat mengetahui selesainya salat Nabi sallallahu alaihi wasallam dengan takbir. Wa bihadza, dengan ini yu'rafu, diketahui ar-raddu ala man qala la jahra fit tasbih wat tahmid wat takbir. Diketahui sanggahan atau bantahan terhadap orang-orang yang berpendapat tidak boleh mengeraskan suara pada tasbih, ya, tahmid dan takbir. Ya, bahkan sudah kita lewati takbir di sini, ya, sebagai penyebutan sebagian untuk seluruhnya, karena meliputi zikir-zikir yang lainnya pula. Ya, tapi di sini Syekh, ya, hendak membantah orang yang menyatakan bahwa tidak boleh mengeraskan, ya, bacaan zikir termasuk di dalamnya takbir, sementara mereka para sahabat mengetahui selesainya salat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan mereka mendengar takbir dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian kata beliau selanjutnya, wa amma man qala innal jahra bidzalika bid'atun. Adapun orang yang menyatakan bahwa mengeraskan zikir setelah salat, ingat kembali bahwa bukan dengan dipraktikkan secara jamaah satu suara, ya, seperti banyak yang terjadi di sebagian masjid kaum muslimin, satu suara. Ini yang seperti ini tidak dicontohkan, ya, tapi sendiri-sendiri. Adapun orang yang menyatakan bahwa mengeraskan zikir setelah salat ini adalah bid'ah, faqad akhta', maka dia telah salah, ya, dengan pendapat yang tersebut. Fa kaifa yakunu asy-syai'ul ma'hudu fi ahdi Nabi sallallahu alaihi wasallam bid'atan? Bagaimana, ya, sesuatu yang dikenal di masa Nabi sallallahu alaihi wasallam, Nabi masih hidup, ya, dan yang demikian dilakukan di masa beliau sallallahu alaihi wasallam masih hidup, kemudian dikatakan bid'ah. Qala asy-syaikh Sulaiman ibn Sahman rahimahullah, Dia salah seorang ulama dari negeri Najd. Beliau menyatakan tsabata dzalika 'anil nabi sallallahu alaihi wasallam min fi'lihi wa taqririhi. Bahasanya yang demikian itu yakni mengeraskan zikir setelah salat. Ini adalah perkara yang telah sabit, telah sahih. Min fi'lihi, dari perbuatan beliau sallallahu alaihi wasallam, wa taqririhi, dan persetujuan beliau. Jadi tergabung dua sunnah di sini. Ini sunnah ya, fi'liyah dan taqririyah. Perbuatan beliau sendiri ya, kemudian persetujuan beliau atas apa yang diamalkan oleh para sahabat. Wa kana as-sahabatu yaf'aluna dzalika 'ala ahli an-nabi sallallahu alaihi wasallam ba'da ta'limihim iyyah. Dan mereka para sahabat radhiyallahu ta'ala anhum melakukan yang demikian di masa hidup Nabi sallallahu alaihi wasallam. Setelah mereka diajari oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam secara ucapan tentang apa zikir yang disyariatkan ya, setelah salat. Jadi ini sebagai sanggahan pula terhadap sebagian di kalangan para ulama yang berpendapat bahwa Rasul sallallahu alaihi wasallam mengeraskan zikirnya dalam rangka untuk mengajari. Dan terkait dengan alasan ini, kata Syekh Nusain pada sebagian fatwa yang lainnya, ini adalah pendapat yang berbahaya. Kenapa? Karena jika yang demikian ini dibenarkan, maka akan gugur sekian sunnah yang di situ Nabi sallallahu alaihi wasallam melakukannya, bukan hanya sekali dua kali. Kalau alasannya dalam rangka untuk mengajari, maka sekian banyak sunnah akan ditinggalkan karena alasan ya, umat sudah paham tidak perlu untuk ya, dipraktikkan seperti itu. Sehingga ketika perkara ini sesuatu yang dikenal ya, di masa Nabi sallallahu alaihi wasallam, menunjukkan bahwa Rasulullah dan para sahabat ridwanullah alaihim ajma'in ya, melakukan yang demikian, dan ini bukan sekedar dalam rangka untuk mengajari. Jadi beliau mengajari secara lisan apa yang dibaca setelah salat wajib. Kemudian para sahabat mempraktikkannya ya, dengan apa yang mereka melihat dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wa yuqirruhum ala dzalika. Dan beliau sallallahu alaihi wasallam yakni membenarkan, menyetujui dari apa yang dilakukan oleh para sahabat dengan mengeraskan zikir ini setelah salat wajib. Fa'alimuhu bita'limi Rasul sallallahu alaihi wasallam iyyahum, sehingga mereka mengetahui zikir yang disyariatkan untuk dibaca setelah salat dengan pengajaran Rasul sallallahu alaihi wasallam kepada mereka. Wa'amilu, dan mereka pun mengamalkannya. Wa aqarrahum ala dzalik, dan Rasul sallallahu alaihi wasallam menyetujui apa yang dilakukan oleh para sahabat dengan pengamalan mereka, yakni mengeraskan zikir setelah salat tersebut. Wa aqarrahum ala dzalika al-amal ba'da al-ilmi bihi wa lam yunkirhu alaihim. Beliau sallallahu alaihi wasallam menyetujui dari apa yang dilakukan oleh para sahabat tersebut setelah mereka mengetahui, dan Rasul sallallahu alaihi wasallam tidak mengingkari perbuatan mereka. Kata beliau selanjutnya, wa amma ihtijaju munkiril jahri biqaulihi ta'ala, adapun argumen dari pihak yang mengingkari mengeraskan zikir setelah salat dengan firman Allah Subhanahu wa ta'ala, wadhkur rabbaka fi nafsika tadarru'an wa khifatan wa dunal jahri minal qawli bil ghuduwi wal asal. Dan ingatlah Rabbmu, ya, berzikirlah kepada Rabbmu, fi nafsika, pada dirimu, yakni ya, tadarru'an wa khifah, dengan betul-betul merendahkan diri di hadapannya, dan wakhifah, dan dengan lembut. Wadunal jahri minal qaul, dan tidak dengan mengeraskan suara. Bil ghuduwi wal asal, di pagi hari dan di petang hari. Baik, ini hujjah dari mereka, para ulama yang berpendapat bahwa zikir itu dengan dilembutkan, ya tidak dikeraskan suaranya. Karena Allah menyatakan di sini wadunal jahri minal qaul. Fanakulu lahu, maka kami katakan terhadap orang yang berhujjah, berargumen dengan ayat ini, innal ladzi umira an yadhkura rabbahu fi nafsihi tadarru'an wa khifatan. Sesungguhnya orang yang diperintahkan untuk berzikir kepada Rabbnya, di sini wadhkur rabbak, siapa yang diperintah oleh Allah di sini? Rasul sallallahu alaihi wasallam. Orang yang diperintah oleh Allah Subhanahu wa taala untuk berzikir kepada Rabbnya, fi nafsihi, yakni dengan pada dirinya, maksudnya adalah dengan dilembutkan suaranya, ya, dengan merendahkan diri, ya, di hadapannya, wa khifah, dan dengan dilembutkan, disembunyikan. Huwa alladhi kana yajharu bidzikri khalfal maktubah, yang diperintah oleh Allah Subhanahu wa taala dengan ayat ini, dialah, ya, yang menjaharkan, mengeraskan zikir setelah salat wajib. Jadi hamba yang diperintah oleh Allah Subhanahu wa taala di ayat ini, yakni Rasul sallallahu alaihi wasallam, untuk berzikir dengan lembut, ya, dialah yang berzikir setelah salat wajib dengan dikeraskan suaranya. Baik, kata beliau, fahal hadal muhtaj a'lamu bimuradillahi min rasulihi. Apakah orang yang berargumen ini dengan ayat ini, dia lebih tahu dengan maksud Allah Subhanahu wa taala dibandingkan rasulnya? Apakah dia merasa lebih tahu dibandingkan Rasul sallallahu alaihi wasallam? Au ya'taqidu anna ar-rasul sallallahu alaihi wasallam ya'lamu al-murada walakin khalafahu. Ataukah dia meyakini bahwa sebetulnya Rasul sallallahu alaihi wasallam tahu, ya, maksud Allah Subhanahu wa taala di sini, yakni Allah memerintahkan untuk melembutkan suara, tetapi sengaja Rasul sallallahu alaihi wasallam menyelisihi perintah Allah. Apakah dia meyakini seperti itu? Ya. Jadi yang pertama, dia, ya, menganggap dirinya meyakini, yakni lebih tahu dibandingkan Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ataukah yang kedua, ya, dia meyakini bahwa sebetulnya Rasulullah tahu, tetapi Rasulullah menyelisih perintah Allah. Ya, dua-duanya pahit, ya. Dua-duanya, ya, pahit. Pahit. Jadi untuk seorang muslim, ya, memiliki keyakinan bahwa tidak ada makhluk yang lebih tahu tentang syariat Allah Subhanahu wa taala dibandingkan Rasul. Sehingga apa yang dipraktikkan oleh Rasul sallallahu alaihi wa alihi wasallam adalah bentuk pelaksanaan terhadap apa yang diperintahkan Allah Subhanahu wa taala untuk beribadah kepadanya, dan sekaligus menjadi contoh teladan bagi umatnya dalam ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian setelah kita ketahui sekali lagi bahwa yang diperintah oleh Allah dalam ayat ini, dialah yang mempraktikkan tentang bagaimana caranya. Ya. Dialah yang mempraktikkan tentang bagaimana caranya. Tsumma innal ayata fi dzikri awwalin nahari wa akhirih. Kemudian ayat ini pembicaraannya ini berkaitan dengan zikir di awal dari siang dan di akhirnya, zikir pagi dan zikir petang. Bukan zikir yang dibaca setelah salat wajib. Ya, perintah Allah Subhanahu wa taala kepada nabinya untuk melembutkan suara di dalam berzikir, ia terkait dengan zikir yang dibaca di pagi dan di petang hari. Karena di sini Allah Subhanahu wa taala menyatakan bil ghudwi wal asal. Di pagi hari dan di petang hari. Walaisat fi dzikril masyru'i khalfas shalawat. Bukan zikir yang disyariatkan dibaca setelah salat-salat wajib yang lima waktu. Baik, ini sanggahan terkait dengan pendalilan dengan ayat ini. Jadi dari sini terkadang kita melihat ya, pendalilan dengan suatu ayat yang jelas tidak diragukan dari kesahihannya ternyata bukan pada tempatnya. Waqad hamala Ibnu Katsirin fi tafsirihi al-jahra 'ala al-jahri al-baligh. Ya, bahkan Al-Imam Ibnu Katsir rahimahullah pada tafsirnya beliau membawa makna ayat ini kepada al-jahril baligh, yakni yang dilarang oleh Rasul oleh Allah Subhanahu wa taala, yakni kepada rasulnya untuk mengeraskan berlebihan. Ya. Ini yang dipahami oleh Al-Imam Ibnu Katsir rahimahullah. Kemudian berikutnya kata beliau, wa amma ihtijaju munkiril jahr aidan biqoulihi ayyuhan nas idbi'u ala anfusikum. Adapun pendalilan orang-orang yang mengingkari mengeraskan zikir setelah salat dengan sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, hadisnya riwayat Imam Bukhari dan Muslim. Di mana Nabi menyatakan ayyuhan nas, wahai sekalian manusia, irbi'u ala anfusikum. Ya, kasihanilah diri-diri kalian. Di mana mereka para sahabat ridwanullah alaihim ajma'in ketika menempuh safar bersama Nabi, ya, ketika mereka melewati pendakian, ya, maka mereka bertakbir dengan suara-suara mereka sampai ya, yakni keras-keras. Ketika melewati turunan mereka bertasbih juga dengan keras-keras. Maka Nabi menyatakan ayyuhan nas irbi'u ala anfusikum, wahai sekalian manusia, yakni kasihanilah diri-diri kalian, berlembutlah terhadap diri-diri kalian. Bagaimana sanggahan terhadap pendalilan dengan hadis ini? Jadi sanggahan terhadap pendalilannya bukan menyanggah dalil, ya. Kalau menyanggah dalil, menyanggah hadis, ini perkara yang berbahaya. Di sini maksudnya bagaimana memposisikan hadis ini? Apakah di sini pendalilannya tepat atau tidak? Fa innal ladzi qala ayyuhan nas irbi'u ala anfusikum والذي كان يجهر بالذكر خلف الصلوات المكتوبة. Sesungguhnya seorang yang memerintahkan kepada manusia agar melembutkan atau yakni mengasihi diri-diri mereka dengan melembutkan suara mereka, dialah yang mengeraskan suara di belakang salat-salat yang lima waktu, salat wajib dan lima waktu. Jadi kalau kita mengetahui bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam melarang para sahabatnya ya pada kejadian atau peristiwa tersebut untuk yakni mengeraskan suaranya bersamaan di lain waktu, yang ini senantiasa beliau rutinkan, beliau yakni membaca dengan mengeraskan suara zikir-zikir setelah salat. Ya, menunjukkan dari sini fahada lahu mahallu wa dhaka lahu mahall, menunjukkan bahwa yang seperti ini ada pada tempatnya, yang seperti itu juga ada pada tempatnya, yakni kapan seseorang mengeraskan suara ketika berzikir, kapan seseorang melembutkan suara pada saat berzikir, semuanya diletakkan pada posisi masing-masingnya. Kemudian wa tamamul mutaba'ati an tastamila an nusus kullun minha fi mahallihi, atau an tastamala an nusus kullun minha fi mahallihi, dan merupakan kesempurnaan sikap ittiba kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam agar nas-nas atau dalil-dalil baik dari Al-Qur'an ataupun dari As-Sunnah, agar dalil-dalil itu ditempatkan sebagaimana mestinya. Ditempatkan sebagaimana mestinya. Sebagai contoh di sini, misalnya pada ayat wadhkur rabbaka fi nafsika ila akhiri al-ayah, ayat tentang bimbingan zikir pagi dan petang bagaimana cara melaksanakannya. Ketika diperintahkan dalam ayat ini untuk melembutkan suara, jangan seorang ketika zikir pagi petang dengan kerasan. Sebaliknya, ketika datang contoh dari Nabi sallallahu alaihi wasallam ya untuk ya berzikir dengan mengangkat suara setelah salat yang 5 waktu, ya, maka tentu seorang muslim berkewajiban untuk mencontoh beliau. Ya, jangan sebaliknya, setelah salat sunnah ya dia berzikir dengan keras. Ini tidak dicontohkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam demikian. Yang dicontohkan oleh beliau dengan mengeraskan suara adalah setelah salat yang 5 waktu. Kemudian, thumma inna siyaqa fi qawlihi irbi'u ala anfusikum yadullu ala annahum kanu yarfa'una raf'an balighan yashuqu 'alayhim wa yatakallafunahu. Kemudian konteks dari sabda beliau irbi'u 'ala anfusikum menunjukkan bahwa mereka para sahabat ketika itu mengeraskan suara dengan yakni keras sekali sampai mereka memberatkan diri-diri mereka dengan suara yang keras tadi. Walihada qala, karenanya Nabi sallallahu alaihi wasallam menyatakan irbi'u 'ala anfusikum ai irfa'u biha wa la tujhiduha. Jadi diangkat suaranya, tapi jangan sampai yang demikian menyulitkan kalian. Walaisa fil jahri bidzikri ba'da sholati masyaqqatun wala ijhadun. Sementara mengeraskan zikir setelah sholat, tidak ada padanya masyaqqah, tidak ada pula hal yang di situ memberat-beratkan diri pelaku. Berikutnya, ya, satu permasalahan lain terkait dengan syubhat yang dimunculkan oleh pihak yang mengingkari zikir ini. Amma man qala, yani mengingkari menjaharkan zikir setelah salat, amma man qala inna fi dzalika tashwishan. Sesungguhnya ya, hal yang seperti ini padanya ada kegaduhan, bikin ribut. Ya, mengganggu. Fa yuqalu lahu. Maka katakan terhadap pihak yang berhujjah atau berargumen demikian bahwa mengangkat suara dengan zikir setelah sholat itu mengganggu. In aradta, jika engkau maksudkan annahu tashwis ala man lam yakun lahu adatun bidzalik, bahwa ini adalah hal yang mengganggu terhadap orang yang enggak biasa. Ya, enggak biasa dengan yang seperti ini, yakni menjaharkan salat. Ya, jadikan alasan bahwa di sana kan ada orang yang enggak biasa dengan seperti itu. Nanti mengganggu mereka. Fa innal mu'mina idza tabayyana lahu anna hadha huwa sunnah zala anhu at-tashwish. Sesungguhnya seorang mukmin jika telah jelas baginya sunnah ajaran Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka bisa akan hilang ya anggapan tashwish, ya anggapan ini mengganggu dan semisalnya, karena ini sunnah. Baik, in aradta annahu yushawishu 'alal musallin, kalau engkau maksudkan bahwa zikir ya, setelah salat dengan dikeraskan suaranya ini mengganggu orang yang salat, fa innal musallin in lam yakun fihim maslukun yaqdi ma fatahu ya falan yushawish 'alaihim raf'us sawti kama huwa al-waqi. Sesungguhnya kalau alasannya mengganggu orang-orang yang salat, Kalau mereka orang-orang yang sholat itu tidak ada di tengah mereka yang masbuk, yang tertinggal, dan tidak ada yang yakni menyempurnakan sholatnya karena tertinggal tadi, maka tidak akan muncul anggapan bahwa zikir tersebut mengganggu orang yang sholat atau enggak ada yang sholat, ya kok mengganggu yang sholat. Baik. Kemudian, dan ini sebagaimana realita yang ada, di annahum mushtarikuna fih, karena mereka berserikat dalam sholat itu dari awal sampai akhir, tentunya selesainya juga bersamaan, ya sehingga alasan oh mengganggu orang yang sholat sudah tidak ada yang sholat. Wa in kana fi masbukun yaqdi, kalau ya di tengah mereka ada orang yang masbuk, yang tertinggal, kemudian dia menunaikan apa yang kurang, fa in kana qariban minka, kalau orang yang masbuk ini dekat darimu, ya bihaitsu tushawwithu alaih, yang dikhawatirkan akan mengganggu orang tadi yang masbuk tadi, ya fala tajhar al-jahra alladhi yushawwishu alaihi, maka jangan mengeraskan suaranya yang akhirnya yakni mengeraskan suara yang mengeraskannya ini akan mengganggu dia, ya li'alla talabbasa alaihi, ya salat, sehingga jangan sampai nanti tercampur bacaan salatnya yang kurang tadi dengan pengaruh dari zikir tadi, yakni jangan sampai dikeraskannya menjadikan efek gangguan terhadap orang yang masbuk tadi. Wa in kana ba'idan minka, kalau orang tersebut jauh darimu, falan yahsul alaihi tashwisun bijahrika, maka ketika engkau mengeraskan suaramu itu tidak akan mengganggu orang tadi. Wa bima dzakarna, dengan apa yang telah kami sebutkan tadi, yatabayyanu anna sunnata raf'u shauti bidzikri khalf as-salawati al-maktubah, maka menjadi jelas bahwa yang sunnah ya adalah mengeraskan suara dengan zikir setelah salat maktubah, setelah salat wajib. Sekali lagi bukan pada seluruh ya, yakni dari salat yang sunnah juga masuk dalamnya, tidak. Ya, sunnah ini berkaitan dengan zikir setelah salat wajib sebagaimana pembahasan bab kita. Wa annahu la mu'arida li dzalika la bin nassin sahihin wala bi nadharin sharih, dan bahasanya tidak ada perkara yang menentang atau merintangi sunnah ini, ya baik dengan nas atau dalil yang sahih ataupun dengan pendapat yang sharih, yakni yang sesuai ya dengan pemahaman yang benar. Ini juga tidak ada pendapat-pendapat yang bertentangan dengan ini. Tapi ini penjelasan beliau rahimahullah Al-Imam Ibnu Utsaimin, yang semua dengan ini kita bisa mendapatkan yakni ilmu yang bermanfaat untuk kita mengamalkannya. Wallahu ta'ala alam. Baik, untuk masalah pada acara pemotongan hewan kurban biasa diadakan acara makan daging, ya di mana daging untuk makan panitia ini diambil sebelum daging dibagi atau didistribusikan. Bagaimana hukum daging tersebut? Apa begitu? Apa keadaannya begitu? Jadi dagingnya sudah mungkin diambilkan, ya. Bisa jadi sudah diperhitungkan bahwa nanti untuk mengurangi dari nanti yang bagiannya artinya tetap diperhitungkan, dan hal tersebut sudah diniatkan untuk sebagai hadiah bagi yang pekerjaan tidak ada hubungannya dengan upah, karena upah sudah diberikan tersendiri, bukan sebagai pengurang dari upah sama sekali. Kalau yang seperti itu tidak masalah, yang diperhitungkan bahwa nanti yang sudah diambil dahulu itu untuk ya ini pelengkap dari bagiannya ya masing-masing yang berkorban tadi. Yang jelas tidak ada bagian dari daging kurban seseorang yang diperjualbelikan. Termasuk di antara diperjualbelikan ya sebagai pengganti upah atau untuk mengurangi upah, ini tidak boleh. Jadi kalau upahnya tetap ya bagi orang-orang yang terlibat dalam pekerjaan tersebut, kemudian ya dari sahibul kurban ya menyisihkan untuk makanan mereka dan sama sekali tidak mengurangi jatah upah mereka, ya kalaupun ini diambil sebelum dibagikan kan, nanti dihitung lagi ya, seperti itu tidak masalah. Wallahu a'lam. Thank you.